Mitra Bisnis, kekerasan dan kerusuhan berlatar belakang agama yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita menjadi perhatian serius semua kalangan. Ada pendapat, aparat yang ada di lapangan ketika kekerasan itu terjadi cenderung tidak tegas. Untuk menanggapi hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apa yang seharusnya dilakukan aparat di lapangan ketika terjadi kerusuhan baik yang berlatar belakang agama ataupun alasan lainnya? Sebetulnya kalau bentuknya kekerasan dan anarkis, maka dia melanggar hukum, maka itu harus ditindak. Tidak ada urusannya soal agama dengan kekerasan. Tidak bisa dijustifikasi bahwa orang disakiti, orang dibunuh hanya karena mereka berbeda keyakinan. Nggak bisa itu dijustifikasi. Saya dengan Anda, kita berbeda keyakinan karena itu saya sakiti Anda. Apa basisnya? Nggak ada alasan untuk melakukan itu. Setiap tindakan kekerasan, apalagi pembunuhan, itu melanggar hukum. Jadi, kalau kemudian isunya, perdebatannya dibawa bahwa persoalan ini pandangannya sesat atau macam-macam, itu urusan lain. Itu satu hal bisa diperdebatkan. Tetapi ada fakta bahwa orang diserang, bahwa ada orang yang terbunuh, itu melanggar hukum. Sesederhana itu sebetulnya persoalannya. Jadi kalau dia pelanggaran hukum, maka harus ditindak. Nah, kalau kemudian yang terjadi bahwa tidak ada tindakan, karena misalnya persoalannya berkaitan dengan agama, dianggap isu sensitif, itu yang saya bilang, itu perlu sikap dan ketegasan yang keras. Kalau memang organisasinya yang melanggar, maka dia harus dihukum. Ya, itu harus dibawa, diambil tindakan. Nah, kejadian itu sering sekali terjadi. Menurut Anda, kenapa itu terus berulang? Kembali lagi, condoning adalah pembiaran, ya. Untuk membiarkan sesuatu terus terjadi. Kenapa kemudian orang bisa beranggapan begitu? Karena ini bukan pertama kalinya. Madya itu diserang bukan pertama kali. Dalam kasus gereja di Temanggung itu bukan pertama kalinya. Karena persoalan yang dulu pernah terjadi juga di daerah lain. Kalau ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, itu sesuatu yang bisa diantisipasi. Sehingga kemudian spekulasi jadi muncul bahwa ini ada pembiaran. Menurut Anda, bagaimana intervensi negara dalam hal ini? Saya mengatakan sebagai warga negara Indonesia bahwa kalau ada tugas negara yang paling penting, dia adalah menjamin bahwa orang itu bisa berkeyakinan dengan tenang. Yang terjadi di kita itu hal-hal yang memang negara harus jaga, nggak dijaga. Hal-hal yang negara nggak harus ikut, ya ikut campur. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.